Fira! Fira! Fira! Acai! Non PKK. Kuning manis deh kamu. Keren, kece. Iya keren, keren, keren. Satu tebak terbaru buat Gofar. Menyayangimu kasih tepuk tangan yang meriah, Gofar.